bukan untuk arisan. Tapi kalau ada arisannya juga enggak apa-apa, selama tidak ada unsur riba. Yang kelima, mesti ada perhatian dari suami. Karena kalau suami tidak memperhatikan istrinya, istrinya akan mencari perhatian suami orang. Lima kewajiban suami menjadi hak istri. Salah satunya pendidikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, kata Pak Ketua Masjid Raya Al-Ittihad, masjid kita pengajiannya full dari subuh sampai isya, ada pengajian terus. Jadi kalau ibu di sini pengajian subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, bulan Ramadan, itikaf, tarawih, insya Allah setahun di sini lebih hebat dari mahasiswa yang masuk kampus, apalagi online. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, bolehkah perempuan ke masjid? Udah selesai kami bahas kemarin. Aku gak ingat saking panjang ceritanya. Udah kami bahas dalam buku Ustaz Somad 99 tanya jawab. Kenapa ditulis 99? Karena kalau dibuat 88 nanti Densus tersinggung. 99 mengambil barokah Asma'ul Husna. Sekarang halaman 29. Bagaimana cara meluruskan shaf? Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Bahunya rapat dengan bahu, kakinya rapat dengan kaki. Saya kalau ada orang di sebelah saya nempelkan bahunya ke bahu saya enggak terganggu. Kenapa? Karena bahu saya ditutup kain. Bahu dia juga ditutup kain. Tapi kalau kaki dia nempel ke kaki saya juga termasuk manusia enggak yang terganggu. Tapi enggak semua orang seperti saya. Ada orang ketika kakinya ditempel orang lain, dia risih. Jadi kalau teman di sebelah itu kita tempel, dia geser, jangan ditempel lagi. Nanti dia geser terus. Khawatirnya dia preman yang baru tobat. Itu sholat dia yang pertama. Begitu geser-geser terus, kumat setannya. Akhirnya kelahi di masjid gara-gara kaki. Jadi kalau dia ditempel enggak nyaman, risih, cukup rapat aja. Jadi saya kalau sholat ditempel orang kaki saya enggak apa-apa. Cuman kadang dia gerak-gerak dikit. Kadang imam sudah khairil maghdubi bi alaihi waladdallin. Orang masih geser kaki lagi. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Mungkin di kalangan ibu-ibu enggak jadi masalah karena ibu-ibu pakai kaos kaki, kok kaos oblong? Mana ibu-ibu? Man wasala safan wasalamullah. Siapa yang nyambungkan saf, maka Allah menyambung hubungan dengan dia. Wa man qata'a safan qata'ahullah. Siapa yang memutus saf, maka Allah putuskan hubungan dengan dia. Jadi saf ini bukan perkara yang sepele. Kalau mau nyambung dengan Allah, maka sambunglah saf, jangan putus saf. Saf itu Pak Ustadz, apa yang ada kuah-kuah itu saf ayam. Yang dimaksud dengan saf ini artinya barisan. Ada barisan lurus. Allah suka barisan yang lurus. Ibu, Bapak sudah tahu enggak bahwa sebelum sholat itu safnya mesti lurus? Dari kecil kan? Tapi kenapa imam selalu sebelum sholat luruskan saf? Luruskan saf. Karena sifat manusia ini lupa. Belum pernah saya sholat, tiba-tiba imam di masjid itu ngomong gini, jamaah sekalian, saya tidak menyuruh kalian meluruskan saf, karena kalian sudah tahu semua kan? Sunnah hukumnya imam sebelum mengangkat takbiratul ihram, dia lihat dulu ke belakang. Saya kalau saya jadi imam, salu shufuh, fa inna taswiyatas saf min tamamis salah, luruskan saf, luruskan saf. Saya pun lihat jamaah. Ini kue kok belum dibagi semua ini? Luruskan saf. Dia lihat kanan sudah lurus, ada yang enggak nyambung. Nyambung. Itu saf pertama kok belum ini. Ini yang belakang maju ke depan. Ah, sudah lurus semua, sudah. Cukup begitu. Enggak perlu lantas imamnya ke belakang meriksa satu-satu. Mentang-mentang dari Babin Kamtibmas. Jadi dulu ketika masih mahasiswa, kawan saya sholat, imamnya ini mahasiswa dari Libya. Dia masalah shaf ini enggak sah salat kalau shafnya enggak lurus. Dia periksa ke belakang. Satu-satu dia periksa kaki. Ada satu anak Afrika, karena terlalu lama, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tidak berdarah. Jadi dia sudah lihat kanan kiri lurus. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Saya ketemu imam macam-macam. Ada satu imam gini, luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada satu lagi, luruskan shaf, simpan batu cincin. Ada juga. Kenapa mereka ngomong gitu? Karena takut jamaahnya enggak khusyuk sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ngejek cincin, enggak, saya pakai cincin. Cincin Ustaz biasa aja, cincin yang biasa, kenangannya yang luar biasa. Halaman 30. Bagaimana dengan posisi anak kecil? Ini bapak-bapak bawa anak kecil ke masjid. Satu-satu bapak lagi ngamuk, jangan bawa anak ke masjid. Saya paling anti dengan anak masjid. Darah tinggi saya kumat, jantung koroner saya ngamuk. Kalau di masjid masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, insya Allah Masjid Raya Al-Ittihad sampai hari kiamat gak putus orang sholat. Jangan marah ke anak kecil. Saya dikirimin video, anak-anak kecil di belakang ketawa. Ada bapak yang emosi ke depan, dia mundur, dia tendang anak, mental ke belakang. Ibu udah dapat videonya? Nanti saya kirim. Anak kecil terbagi tiga. Yang pertama sobi. Sobi belum bisa menerima perintah. Yang kedua mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bagus, mana enggak bagus. Tapi belum akil balik. Yang ketiga amrod. Hampir nyaris akil balik. Sobi, anak umur 4 tahun ke bawah, 4, 3, 2, 1. Itu kalau bisa jangan. Kenapa? Karena dia belum bisa nerima perintah. Kalau dia ribut di belakang kita giniin, dia balik giniin kita. Tapi ini, nah ini mumayyiz nih. Ini mumayyiz. Begitu saya tunjuk langsung duduknya lurus. Begitu saya tunjuk, ayam mumayyiz nih bisa. Diam ya nak ya, nanti jangan gerak ya. Dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam dia enggak gerak-gerak. Kalau ditanya kawannya, ente kok enggak rukuk, enggak sujud? Kata papa, jangan gerak. Tapi dia udah bisa menerima perintah, tapi belum akil balik. Aslinya anak-anak itu tidak memutus shaf. Anak-anak jangan diletakkan di shaf orang dewasa. Anak-anak ini memutus shaf. Anak-anak tidak memutus shaf. Lalu kenapa anak-anak di Indonesia tidak dibolehkan di pada shaf orang dewasa? Dua sebab. Yang pertama, karena anak di Indonesia belum khitan. Ujung senapan angin belum dipotong. Beda sama anak saya, Sami khitan umur 8 hari. Di khitan. Kenapa Ustaz cepat khitan? Karena saya bintang iklan Sunatron. Ada orang Riau pakar sunat di Malaysia. Masa orang Malaysia terus yang dapat? Akhirnya dia pulang. Nama programnya Sunatron. Saya diangkat jadi bintang iklannya. Bapak dan ibu, Anda mau khitan? Daftarkan segera anak dan suami Anda. Tidak perlu pakai perban, tidak dijahit, tidak pakai kain, langsung pakai celana. Khitan pagi, sore bisa akad nikah. Pakailah Sunatron. Berikut ini Sunatron. 99 anak akan dikhitan. Pemotongan pertama dimulai oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Saya diperintahkan nyunat, saya enggak berani. Terus terang kalau nyembeli sapi saya berani. Tapi untuk nyunat khawatirnya salah potong karena grogi habis. Hilang masa depan dia. Jadi anak saya dikhitan ternyata bagus khitan pakai Sunatron. Anda ingin mengkhitan anak Anda menggunakan Sunatron? Hubungi nomor kontak berikut ini. Oh, Ustaz endorse-endorse dapat persenan ya? Sampai sekarang belum dapat. Hanya untuk memudahkan anak umat Islam. Karena kalau belum dipotong, di balik kulit itu kulfah Nama kulitnya kulfah, itu ada najis yang tersimpan. Yang kedua, kenapa anak-anak di Indonesia itu dikatakan memutus sholat? Karena anak-anak di tempat kita kadang belum belajar sholat fikih thaharah yang benar. Kencingnya enggak cebok. Lalu kemudian, kalau anak saya bukan cuma kencing enggak cebok, enggak cebok Pak Ustaz. Atau anak-anak masih pakai pampers, dia bawa najis. Atau anak-anak ini wudunya belum sempurna. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, anak MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, pas saya mau ambil wudu, dia wudu depan, dia hidupkan keran, dia ambil gini aja wudunya. Pas kaki dia tenang-tenang aja. Anak-anak ibu, tolong ajarkan, jangan bosan tiap hari, tiap wudu. Nah, itu wajahnya mesti kena semua. Itu wajahnya digosok, tangannya sampai siku, telinganya, ini bagian dalam, ini bagian luar, dibasahin dulu pakai keran, habis itu, jangan sampai kamu ganteng, putih, tapi telingamu ada sarang Spiderman. Kakinya, tumitnya mesti kena. Kalau ustadz yang ceramah gak masuk ke telinga dia, tapi kalau ibu yang ngajar, walaupun ibu bukan profesor, doktor, bukan kiai, bukan ustaz, bukan ulama, tapi anak ibu dapat pelajaran, nanti anak ibu ngajar istrinya, ngajar anaknya, ngajar cucunya, ibu mendapatkan ilmun yuntafa'ubi, ilmu bermanfaat sampai hari kiamat, amin. Jadi kenapa anak di Indonesia dikatakan memutus shalat? Dua sebab. Pertama, karena toharoh wudunya belum sempurna. Yang kedua, karena belum khitan. Kan gak mungkin kita angkat satu petugas di pintu Masjid Raya Ittihad. Tugasnya cuma buka satu-satu. Udah khitan? Masuk. Belum khitan? Sini. Gak mungkin. Repotlah ketua masjid ngurus itu semua. Jadi, anak-anak kalau dia cukup syarat, dia boleh berada di shop orang dewasa. Tapi karena mayoritas anak di Indonesia mengalami seperti yang saya sebutkan dua tadi, kadang toharahnya belum sempurna, kadang wudunya enggak lengkap, belum khitan, maka solusinya win-win solution. Kalau disuruh pulang enggak baik, enggak mendidik, maka dibuatkan khusus satu shop anak-anak di belakang. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas apa enggak jelas? Yang bilang enggak jelas itu cuma dua jenis manusia. Yang pertama enggak punya paket 2 giga. Yang kedua bodoh. Buktinya jamaah Masjid Raya Ittihad orangnya cerdas-cerdas walaupun belum sarapan. Nah, selanjutnya halaman 32. Apa hukum orang yang sholat enggak pakai niat? Sholatnya enggak sah. Innamal a'malu binniat. Ibu tadi mau kemari ikut pengajian ini ada niatnya atau sekedar enggak sengaja? Ada niat. Saya niat mau ikut pengajian lillahi ta'ala. Tapi tidak semua niat itu diucapkan di lisan, dikatakan di bibir. Ada kalanya niat itu hanya di dalam hati saja. Ibu mencintai bapak kan? Nah, itu buktinya dia dalam hati aja, dia enggak jawab. Pas saya tanya, ibu bapak kan? Jadi tidak selamanya dilafazkan di mulut. Pertanyaan nomor 11 halaman 32. Apa hukum melafalkan niat? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazina sanati lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu usolli fardal jumu'ati raka'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat guys, itu lafal niat. Niat itu letaknya di dalam hati, enggak ada suara, enggak berbunyi. Jadi kalau ada orang tiba-tiba sholat Allahu Akbar, apakah kita bisa mengatakan sholat kamu enggak sah? Dia tidak melafazkan niat. Apakah dia tidak berniat? Belum tentu, karena niat ada di hati, niat ada di dalam. Tapi kadang orang kan sebelum sholat dia buka handphone. Dia buka handphone, lihat WA, lihat macam-macam, update status, lihat perjalanan Ustaz Somad, lihat jadwalnya di mana aja, Instagram Ustaz Abdul Somad official yang followernya hampir 7 juta itu, dan maksudnya yang belum follow silakan follow. Nah, lalu kemudian hatinya kacau balau, bingung. Maka sebelum dia sholat, dia luruskan dulu hatinya. Sholatnya sholat apa? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? Arba'a rakaatin. Ada apa qadha? keadaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi ada kalanya orang dia mengucapkan dulu baru hatinya connect. Tapi ada kalanya orang enggak, langsung masuk masjid. Allahu Akbar. Tergantung masing-masing. Karena dia khawatir nanti takutnya enggak jelas di pikiran dan hatinya Rasulullah. Allahu Akbar. Tiba-tiba hatinya berkata-kata, bro ini sholat zuhur apa sholat asar? Asar apa zuhur ya? Asar aja deh. Ini enggak bisa begitu. Jelas? Ibu-ibu yang sebelum sholat melafazkan niat, angkat tangan. Ibu-ibu yang sebelum sholat enggak melafazkan niat, angkat tangan. Berarti banyak yang bingung. Sebagian melafazkan niat, sebagian enggak melafazkan niat, tapi semuanya berniat. Pertanyaan nomor 12, halaman 33. Kapan waktu berlain suara sekarang? Apa karena waktu udah habis ya? Kapan waktu berniat sholat? Saya bacakan menurut pendapat ulama. Ittafaqa salasatun minal a'immati, sepakat tiga mazhab, wahumul malikiyatu, mazhab maliki, wal hanafiyah wal hanabila, Hanafi dan Ambali, ala ayya sihha an tataqaddaman niyatu ala takbiratil ihram. Menurut pendapat mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, salatnya sah kalau niatnya sebelum takbiratul ihram. Terus yang mazhab Syafi'i gimana Pak Ustaz? Wa khalafa syafi'iyyatu faqalu. Menurut mazhab Syafi'i, la budda min an takuna niyyatu muqaranatan li takbiratil ihram. Niatnya sejalan dengan takbiratul Allahu Akbar. Makanya nanti kalau kedengaran imamnya takbirnya panjang, Allahu Akbar, itu dapat dipastikan dia bermazhab Syafi'i. Karena dia mau masang niatnya di dalam takbir. Kalau imam di tempat kami pendek aja Pak Ustaz, Allahu Akbar, berarti dia niatnya sebelum takbir. Imam di tempat kami Pak Ustaz gak takbir sama sekali. Itu namanya imam grogi. Saking kan groginya baru pertama kali langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sholat apa MTQ? Ustaz Somad kalau sholat niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Saya kalau sholat niatnya dalam takbir. Saya pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Saya sholat Jumat 2 rakaat fardu jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan teman saya yang niatnya sebelum takbiratul ihram. Yang tidak sah itu habis lari-lari main-main jogging langsung masjid, Allahu Akbar. Tiba-tiba ini sholat apa ya? Sholat maghrib aja? Gak sah karena niat itu sebelum atau tidak di dalam. Jelas? Masih banyak lagi ya. Sampai maghrib juga kan. Halaman 41. Yang satu sebelah sini doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Yang sebelah sini baca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Yang iftitahnya Allahumma ba'id, angkat tangan. Yang iftitahnya Allahu Akbar kabira. Kelahi antara Allahumma ba'id dan Allahu Akbar kabira. Akhirnya diputuskan dengan voting. Di halaman 41 saya buat doa iftitah riwayat yang pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Iftitah yang kedua, wajhatu wajhi allazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ana minal musyrikin, dan seterusnya. Di ayat yang ketiga, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Riwayat yang keempat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Riwayat yang kelima, alhamdulillahi amdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Riwayat yang keenam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq. Riwayat yang ketujuh, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimil ghaibi wa syahadah. Jadi sebenarnya doa iftitah itu ada tujuh. Yang selama ini dibaca cuma satu. Ya enggak apa-apa. Jadi sebetulnya kalau saya lihat-lihat, yang saya baca selama ini satu setengah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Dilanjutkan iftitah yang kedua, wajhatu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa tujuan Ustaz Somad menyebutkan sampai tujuh iftitah ini? Mau nambah hafalan kami ya? Penderitaan yang lama aja belum selesai Pak Ustaz. Tujuan saya cuma satu, supaya kita jangan kelahi pikiran sempit nyalahkan orang. Apapun iftitahnya selama masih ada dalam hadis sahih maka baik. Kalau sholat gak pakai iftitah sama sekali karena preman baru tobat, ya gak apa-apa, karena iftitah bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ya sunnah baik. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat makmumnya komplain, kenapa ente gak baca iftitah langsung fatihah? Ya terserah saya imam. Tapi yang namanya sholat tentu ada sunat-sunatnya, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat, Allahu Akbar. Ada makmum di belakang baca doa, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Selesai sholat Nabi nanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Enggak pernah aku ajarkan kepada siapapun. Kata sahabat, ana, saya yang baca doa itu ya Rasulullah. Kata Rasul, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku melihat pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, dia berkata, sejak aku mendengar itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Tapi saya enggak menyalahkan yang Allahumma ba'id. Jangan sampai kelahi antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira dalam masjid, kelahi hanya gara-gara iftitah. Akhirnya yang ketawa yang enggak sholat. Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara iftitah. Untung kita enggak sholat. Mari kita lanjutkan permainan ini. Kelepak pala 6. Halaman 47. Pertanyaan yang ke-18. Ketika akan membaca Al-Fatihah, apakah dianjurkan membaca ta'awudz a'udzubillah? Wajhatu wajhiya allazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa hukum membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah? Maka membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya makruh menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi, membaca a'udzubillah hanya pada rakaat yang pertama saja. Jadi kalau ada orang yang setiap baca Fatihah, a'udzubillah dulu, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, baca a'udzubillah. Itu mazhab Syafi'i. Selama ini ibu, saya enggak ingat Pak Ustaz. Tahu-tahu selesai aja. Wah, ini sholat. Ini namanya sholat Valentino Rossi. Kata Syekh Ali Jum'ah, usahakan sholat itu walaupun enggak bunyi zuhur asar tetap ada nafasnya. Itu membantu kekhusyukan. Karena banyak orang sholat enggak pakai nafas, mulutnya enggak bergerak. Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau dia bergerak mulutnya, bernafas, pasti ada tumaknina. Allahu Akbar. Ini banyak orang sekarang sholat gak bergerak mulutnya. Kalaupun bergerak cepat sekali. Allahu Akbar. Kayak dapat tempe mendoan panas. Sholat apa ini? Padahal sholat itu adalah pengakuan di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi jangan sampai mengganggu teman di sebelah. Nanti dia inna sholati. Manus kata teman, aku sholat juga. Emang lu aja. Nah, halaman 49. Tadi dimulai jam setengah dua, sekarang udah jam dua. Sudah habis 30 menit. Ternyata kalau kita ngaji di depan orang yang hatinya terbuka untuk ngaji itu, waktu begitu cepat berlalu ternyata. Luar biasa. Halaman saya sampai panitianya datang ngamuk ke atas. Halaman 49. Ketika baca Al-Fatihah, itu bismillahnya dibaca jahar apa sir? Di masjid Al-Ittihad sir apa jahar? Jahar. Saya tahu, tadi kan saya sholat Jumat di sini. Saya cuma ngetes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain. Enggak ada sama sekali, sir pun enggak ada. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anaknya nanya pulang. Mama, mama, mama. Ya. Tadi masjid sana ada bismillahnya. Ya. Terus kita pas sholat di sana bismillahnya ada tapi bunyinya kecil. Itu di situ mungkin mikrofonnya rusak. Inilah kalau dia enggak belajar mazhab. Maka di sini dijelaskan halaman 49, 50, 51, 52, 53 lengkap dengan hadis-hadisnya. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Hanafi dan Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Maliki gak pakai basmalah. Namanya basmalah. Bacaannya bismillah. Namanya ta'awuz. Bacaannya a'udzubillah. Namanya hai hauqalah. Bacaannya la haula wa la quwata illa billah. Namanya tasbih. Bacaannya subhanallah. Namanya tahmid. Bacaannya alhamdulillah. Namanya takbir. Bacaannya Allahu Akbar. Jadi jangan nanti ada itu nampaknya Ustaz Somad itu aliran sesat. Maka dia, masa dia bilang kita baca basmalah? Orang kita baca bismillah kok. Basmalah. Dulu ada mahasiswa saya, anak pertama basmalah, nomor dua hamdalah. Alhamdulillah. Untung enggak yang ketiga innalillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki. Guru-guru kami kalau jadi imam sholat enggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suatu ketika diundanglah Syekh Profesor Dr. Muhammad Ar-Ruki. Diundang oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko di Rabat. Kami mahasiswa ikut sholat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dalam hati sedang sholat heran. Kok dia pakai bismillah? Tapi enggak nanya teman. Enggak mungkin saya tanya, kok dia bismillah? Kata. Selesai sholat, pas lagi makan, nanya sama saya, Syekh, iya, saya kan mazhab Maliki. Iya, kok tadi pakai bismillah? Karena kalian semua mazhabnya Syafi'i. Kalian mahasiswa ngerti, tapi orang-orang di kedutaan ini kan gak semuanya ngerti. Nanti kalau saya pakai mazhab Maliki takutnya mereka bingung. Nah, kayaknya kalau di wilayah daerah kita yang mazhabnya Syafi'i, imamnya pakai mazhab Syafi'i. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudais, datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Masjid Istiqlal. Ada rekamannya di YouTube, coba cari, tulis aja di situ. Syekh Sudais Istiqlal. Nampak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heran orang. Loh, Syekh Abdul Rahman Sudais kan mazhabnya Hambali, Saudi Arabia. Waktu di Masjidil Haram dia enggak pernah bismillah jahar, kok tiba-tiba di Istiqlal jahar? Ini namanya fikih dakwah. Menghormati orang lain, bukan fikih mencela-mencela. Jelas? Alhamdulillah jelas. Ustaz Somad itu jelas. Apa hukumnya makmum baca Fatihah? Allahu Akbar. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makmum yang di sebelah enggak baca. Selesai salam. Kata yang sebelah, ngapain aja baca-baca Fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab. Masuk surat tilang. Ngapain nanti baca-baca Fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab. Ucapan dia betul. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Inilah yang dijadikan mazhab Hanafi sebagai dalil. Imam makmumnya enggak perlu baca Fatihah lagi. Sedangkan mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis juga. Apa bunyi hadisnya? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Enggak sah salat kalau orang enggak baca Al-Fatihah. Imam baca Fatihah untuk dia, makmum baca Fatihah untuk dia juga. Mazhab Maliki, kalau makmumnya dengar, maka makmumnya enggak perlu baca Fatihah. Salat subuh, salat maghrib, salat isya, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum enggak perlu baca Fatihah karena dia ada dengar. Dia kan udah dengar bacaan imam. Tiga mazhab. Mazhab Hanafi enggak perlu baca karena imam udah baca. Mazhab Syafi'i wajib baca karena enggak salat enggak sah kalau enggak baca. Mazhab Maliki kalau udah dengar bacaan imam enggak perlu, tapi kalau salat zuhur dan asar tetap baca Al-Fatihah. Jelas? Tapi dalam pengamalan sehari-hari saya pakai mazhab Syafi'i. Karena di pondok saya belajar mazhab Syafi'i, di Mesir saya pakai mazhab Syafi'i, di Maroko guru saya Maliki. Tapi mereka mengatakan amalkan mazhab Syafi'i. Jadi setelah pulang saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya enggak menyalahkan mazhab Maliki. Kalau saya salahkan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, berarti saya imam yang ke-15. Siapa kita nyalahkan para ulama? Itulah pentingnya kita mengkaji pendapat mazhab, bukan untuk mencela-mencela, bukan untuk nyari enak-enaknya, tapi untuk menghormati saudara kita sesama ahlus sunnah wal jamaah. Habis 40 menit, sekarang ada kertas masuk. Ustadz, sekarang boleh sesi tanya jawab 3 orang dipilih panitia. Baik, kita Ibu Hajar Musaro. Mohon hati-hati dengan barang-barang, ada tangan jahil. Selamat pagi ya. Dari ibu-ibu dua orang, atau bapak satu yang pojok ya. Bapak terakhir Pak ya. Ibu Hajar Musaro, sekarang sama ayah anda di pojok. Dari nama dan dari mana bu, biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan atau saya mohon penjelasan dari Ustaz Abu Somad tentang seorang ibu yang menggendong bayinya ketika sholat, sedangkan bayi itu masih pakai pempes, dan pempes tentu mungkin ada najisnya atau juga kotorannya. Tolong dijelaskan bagaimana caranya kita menggendong bayi kita ketika nangis waktu kita sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau ada bayi menempel di tubuh orang yang sholat? Nabi sujudnya lama. Makmum di belakang menyangka turun wahyu. Setelah selesai sholat, rupanya cucunya naik ke tengkuknya. Itu menunjukkan sholat gak batal ditempel oleh anak kecil. Jadi kalau ada ibu-ibu megang anaknya, lalu kemudian anak itu menempel di badannya, maka tidak batal, karena anak itu bukan najis. Kecuali keluar sesuatu, kharaja syai'un kharaja min nasabilaini, dari kubul ataupun dubur, pintu depan atau pintu belakang. Nah, kalau dia pakai pampers, dia enggak tahu ini sudah keluar atau belum. Yang keluar ini atau air kecil, air besar atau air kecil, dia enggak tahu. Kecuali pampers itu ada remote kontrolnya. Nah, kalau dia air besar warnanya merah, kalau air kecil warnanya hijau, kalau cuma kentut warna kuning. Selama enggak ketahuan, al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih utama. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Jadi lebih selamat kalau dia mau gendong juga, gendong anak itu jangan pakai pampers, pakai kain tipis saja. Nanti mana tahu anak itu buang air besar atau buang air kecil, langsung terasa, berarti batal. Kalau dia tidak, berarti tidak batal. Itu lebih selamat. Mana tahu di rumah gak ada orang, gak ada siapapun, gak ada suami, dia sholat cuma berdua, peganglah sholat. Nangis dia Pak Ustaz, itu loh saja sholat. Tapi kalau di masjid, dia menangis kuat, mengganggu orang banyak, sampai mengganggu ketertiban umum, sampai imam lupa lakum dinukum waliyadin, putar-putar dia, saking hilang konsentrasi, yang kanan naik asam urat, yang kiri naik asam lambung, gara-gara nangisnya itu. Maka darurat, tidak boleh membatalkan sholat kecuali darurat tingkat tinggi. Ini termasuk darurat, maka dia, kalau di masjid. Tapi jarang begitu, di Indonesia orang sudah tahu bahwa Indonesia ini beda sama di Masjid Nabawi. Kita dengar Masjid Nabawi, anak-anak menangis di belakang, menangis di belakang. Pas kita selesai sholat, dilihat rupanya boneka. Begitu Bu, tentang masalah menggendong anak kecil. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Baik ustazah. Saya mohon kiranya Ustaz bisa menyempatkan di untuk ziarah ke ayahanda Bapak Haji Abdurrasyid di Kiai Haji Syafi dan Ustazah Hajrah. Kami juga mengundang insyaallah pada Allah Akbar di bulan Zulqa'dah, karena mama sama ayah wafatnya di bulan yang sama, dalam satu tahun yang sama. Baiklah, pertanyaan kami. Saya punya suami dalam keadaan stroke 3/4 dari otaknya ada penyumbatan. Jadi kalau sholat itu harus diwudhuin, karena memang sebelah kanan di kanannya, baik tangan dan kakinya itu tidak bisa bergerak. Sehingga kami mewudhukan, karena memang saya batal, berarti putri-putri saya yang wudhukan, karena putra kami dari sekolah di Turki. Kemudian apakah ketika kami mewudhukannya, kaminya sudah berwuduk? Terkadang ada putri kami yang uzur, apakah boleh mewudhukan ayahnya dalam keadaan uzur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk almarhum guru kita Kyai Haji Abdul Rasyid Syafi'i beserta ibunya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' ma dakhalahum wa aghsilhum bil ma'i wasalli wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunqa thawbul abyadu minad danas. وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وقهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان, لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. Jadi saya bacakan doa sini dengan mengambil barokah jamaah banyak. Adapun mungkin tak mungkinnya ziarah, saya serahkan ke panitia, karena mereka yang tahu macet tak macet, sampai tak sampai, karena saya ini seperti mayat yang sedang dimandikan orang. Nah, jadi saya ini enggak tahu mau dibawa kemana hubungan ini. Nah, bagaimana orang yang diwudukkan, apakah yang mewudukkan itu mesti sudah berwuduk maka tidak mesti orang yang mewudukkan itu sudah berwudu. Mana dalilnya? Karena memandikan jenazah yang ada wudunya, tidak mesti orang yang melaksanakan itu juga mesti sudah berwudu. Dia sifatnya membantu, membawakan air, menyiramkan. Itu pertama. Yang kedua, apakah orang yang dalam keadaan, maaf, halangan, dalam keadaan haid, boleh memandikan jenazah atau mewudukkan orang yang sakit? Suatu ketika ada seorang perempuan bertanya kepada ahli-ahli hadis, mereka penghafal hadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada enggak hadis tentang perempuan boleh enggak memandikan jenazah? Kata ahli hadis, enggak ada hadisnya. Karena memang mereka enggak ada ketemu hadisnya satupun. Tapi kalau kamu mau tanya sebab Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Dia datang, perempuan ini datang ke Rasul. Gimana perempuan yang sedang haid memandikan jenazah? Ada enggak hadisnya? Kata Imam Ahmad, ada hadisnya. Loh, tadi kata mereka enggak ada. Ada, kata dia. Hadisnya mana? Hadisnya ketika Sayyidatuna Aisyah dipanggil Nabi saat Nabi iktikaf di dalam masjid. Ini masjid, ini kamar. Ini masjid, ini kamar. Nabi manggil, Ya Humaira. Nabi itu kalau manggil enggak mau, Ya Aisyah enggak mau. Dia panggil nama. Wahai engkau yang orangnya kulit putih kemerah-merahan kalau kena cahaya matahari. Boleh enggak Pak Ustaz saya panggil istri saya Ya Humaira? Boleh. Tapi dia enggak putih, ya enggak apa-apa. Menyenangkan hati enggak apa-apa. Masa dipanggil Ya Hajar Aswad. Ya Humaira, ya. Nawilinil Khumrah. Tolong ulurkan saya kain. Tolong ulurkan saya kain. Kata Ummul Mukminin Aisyah, saya sedang haid ya Rasulullah. Aisyah tidak mau mengulurkan kain ke dalam masjid karena dia sedang, maaf, sedang uzur, sedang haid. Kata Nabi, tanganmu kan, maaf, tanganmu kan tidak haid. Kata Imam Ahmad, itulah dalil bahwa perempuan boleh melakukan suatu aktivitas, di antaranya mengulurkan kain, karena yang dilarang itu adalah dia tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh itikaf, tidak boleh tawaf. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Jadi di situ kelihatan bahwa penghafal hadis hanya menghafal, sedangkan ahli fikih hafal dan paham substansi makna yang terkandung di dalamnya. Hadis yang disebutkan Imam Ahmad itu tidak menyebutkan secara eksplisit tekstual, tapi mengandung makna di dalam. Kata Nabi, tanganmu inna yadaki, sesungguhnya tanganmu, inna haidataki laysat fiyadik, sesungguhnya haidmu tidak di tanganmu. Nah, itu tentang bahwa kalau kebetulan anak perempuan, anak laki-laki tidak ada, anak perempuan ada, dia sedang berhalangan, dia menyiramkan air itu, apakah memandikan atau menyiramkan untuk wudu atau memandikan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir sekarang ayahanda, singkat padat jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anna Abdul Samad, saya mohon sama Allah di hari akhirat nanti supaya Anna Abdul Samad dapat bersifat di bumi Indonesia yang kita cintai. Amin. Amin. Amin ya Allah. Yang kedua, apa yang Anda sampaikan itu di forum ini itu akan dapat terlaksana nanti bila kedepannya presidennya adalah hatinya ada Allah. Kalau presiden hatinya Allah, insya Allah hanya ada di luar Allah. Sehingga kedepannya masyarakat mana dia masyarakat mana dia dan negara-negara yang pada kita masuk orang Singapura bertanggung jawab dengan doa kita. Allahumma rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah akan tercipta. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagaimana kita mengharapkan presiden ke depan itu orang yang tidak tahu sehingga yang tidak tahu tidak bisa kepada sehingga presiden ke depan harus berusaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima Ya, sehingga pembahasan ini bisa diselesaikan dengan waktu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tinggal di sistem kerajaan. Kita bukan sistem monarki. Kita pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak itulah yang menang. Jadi kalau yang milih itu seperti bapak, maka insya Allah akan terpilih orang yang peduli masjid, sayang pada habaib, peduli pada ulama, peduli pada pondok pesantren, melindungi masyarakat, orang terbaik. Semua putra putri bangsa Indonesia yang baik-baik, mudah-mudahan dipilih orang yang baik, yang terpilih orang yang terbaik insya Allah. Kita cerdaskan umat dengan kajian-kajian keilmuan dan tetap berdoa. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Itu doanya. Kita ulang sama-sama. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan engkau berikan kuasa kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Kalau sudah yang berkuasa itu orang yang tak takut sama Allah dan tak sayang pada kita, habis hancur binasa. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang adil. Amin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Sholat fardu dalam gerakan kita batuk itu kali dua kali apa menggunakan sholat? Dalam mazhab Syafi'i sholat batal kalau ada harakah ajnabiyah, gerakan asing yang bukan gerakan sholat. Gerakan asing berturut-turut tiga kali maka batal sholat, termasuk mubtilatus sholat. Jadi kalau gerakannya bukan gerakan asing dan darurat, contohnya kita sedang outbound camping ke tengah hutan. Sampai di tengah hutan itu kita sholat, Allahu Akbar. Gak tahu tiba-tiba entah datang dari mana ada orang, mohon maaf, tunanetra. Sedang berjalan. Di depannya ada sumur tua. Maka kita boleh menarik tangannya, jalan kita tanpa kita hitung 2-3 kali. Kita jalan, kita tarik tangannya, lalu kita geser dia sampai lewat sumur itu. Sholat tidak batal. Kenapa? Karena darurat. Karena kalau kita biarkan gerak sekali, dua kali, masuklah dia ke dalam, matilah dia. Begitu juga dalam sholat, uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam. Fis sholat, walaupun kau sedang sholat, bunuhlah dua yang hitam. Yang pertama, al-aqrab, kalajengking. Yang kedua, as-su'ban, ular. Allahu Akbar, masuk ular, masuk ke lajengking, pukul langsung, mati, tumpah pula air. Mungkin kita pukul sekali, pukul sekali, matilah kita dimakannya. Anak konda pula yang masuk. Harakah ajnabiyah, yang bukan karena hajat, yang bukan karena darurat, bergerak-gerak, maka batal sholat. Maka kalau gatal pula betul kepala ini, sekali sering. Gatal juga lagi. Gatal, makanya keramas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup semuanya ya. Cukup. Belum lagi. Ustaz masih banyak agenda. Gimana Ustaz? Kita cukupkan apa? Masih cukup ya? Cukup. Kita cukup. Ada agenda. Baik. Ya. Baik. Mudah-mudahan semua keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solehah, diberikan pemimpin yang adil dan amanah, anak-anak penghafal Quran hafiz dan hafizah, negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita semuanya mati dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah.